Jangan kau bohongi hatimu, jelas kau ingin aku. Percuma punya wajah yang merdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Izinkan ku isi harimu, usir mendung kelabu. Percuma punya tampang yang syahdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Oh, tunggu apa lagi sayang, tinggalkanlah dirinya. Kan ku buat hari-harimu ada lalu. Tunggu apa lagi sayang, ku lebih baik darinya. Tak akan ada lagi tangis air mata. Buat apa kau kisah yang semu. Izinkanlah ku cumbu hatimu dan merangkai cinta. Oh, tunggu apa lagi sayang, tinggalkanlah dirinya. Kan ku buat hari-harimu ada lalu. Tunggu apa lagi sayang, ku lebih baik darinya. Tak akan ada lagi tangis air mata. Tinggalkanlah dirinya, kan ku buat hari-harimu penuh bahagia.